Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 636. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Masalah. Siapa yang luput salat duhur sampai kepada waktu asar, maka hendaklah ia mengerjakan salat duhur dahulu, kemudian baru mengerjakan asar. Kalau ia memulai dengan asar, memadai juga, tetapi telah meninggalkan yang lebih utama dan menjerumuskan diri ke dalam persoalan yang diperselisihkan. Kalau ia mendapati imam, maka hendaklah mengerjakan sholat asar, kemudian barulah ia mengerjakan duhur sesudahnya. Karena berjamaah dengan sholat ada atau sholat dalam waktunya adalah lebih utama. Kalau ia bersholat sendirian pada awal waktu, kemudian ia mendapati sholat jamaah, maka bersholatlah lagi dalam jamaah dan meniatkan sholat waktu itu. Allah Ta'ala akan menghitung mana yang dikehendakinya. Kalau ia meniatkan sholat yang tertinggal atau sholat qadha, atau meniatkan sholat sunat, maka pilihlah yang demikian. Kalau ia telah bersolat jamaah, kemudian memperoleh lagi jamaah yang lain, maka hendaklah ia meniatkan solat yang tertinggal atau solat qadha atau solat sunat. Karena mengulangi solat yang sudah dilaksanakan dengan jamaah sekali lagi, tidak ada alasan baginya. Cara berbuat demikian adalah untuk memperoleh keutamaan berjamaah semata-mata. Masalah. Siapa yang telah sholat, kemudian melihat pada kainnya najis, maka yang lebih disukai ialah mengerjakan sholat itu kembali dan tidak wajib. Kalau ia melihat najis itu sedang sholat, maka hendaklah dilemparkannya kain itu dan diteruskannya sholat. Dan yang lebih disukai ialah mengulangi sholat itu kembali. Pokok pemahaman ini ialah cerita penanggalan dua alas kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diterangkan oleh Jibril Alaihissalam kepadanya bahwa pada kedua alas kakinya itu ada najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi salatnya. Siapa yang meninggalkan tasahud pertama atau kunut atau salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasahud pertama atau berbuat suatu perbuatan karena lupa dan kalau disengaja, salat menjadi batal. Atau ia ragu lalu tidak diketahuinya apakah ia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dalam hal ini diambil yang yakin dan sujud 2 sujud sahwi, sujud karena kelupaan sebelum salam. Kalau lupa, lalu sesudah salam, manakala ia teringat dalam waktu berdekatan, maka jikalau ia sujud sahwi sesudah salam dan sesudah berhadas, maka batalah sholatnya. Karena tatkala ia masuk ke dalam sujud adalah seolah-olah ia menjadikannya salam itu terlupa, tidak pada tempatnya. Maka tidaklah berhasil tahalul atau menjadi halal apa yang dilarang dengan sholat dengan salam itu. Dan ia telah kembali kepada sholat. Dari itulah diulang salam sesudah sujud sahwi. Kalau ia teringat kepada sujud sahwi setelah keluar dari masjid atau setelah lama masanya, maka luputlah waktu untuk sujud sahwi itu. Masalah. Was-was atau bimbang hati pada niat sholat adalah disebabkan oleh kelemahan pikiran atau kebodohan tentang agama. Karena menuruti perintah Allah Ta'ala adalah seperti menuruti perintah lainnya. Dan mengagungkannya adalah seperti mengagungkan lainnya tentang kasat di hati. Siapa yang datang kepadanya, seorang ulama, lalu ia berdiri menghormatinya, maka kalau ia mengatakan, "Aku meniatkan berdiri untuk menghormati kedatangan Pak Zaid yang mulia, karena kemuliaannya, menyambut kedatangannya dengan menghadapkan wajahku kepadanya," maka perkataan itu menunjukkan kepada kebodohan. Tetapi, begitu melihatnya dan mengetahuinya kelebihannya, terus timbul pendorong untuk menghormatinya, lalu pendorong itu membawa ia berdiri dan memuliakannya, kecuali ia berdiri karena urusan lain atau dalam kealpaan. Persyaratan adanya sholat itu, zuhur, dalam waktu yang fardu, dalam keadaannya, menuruti perintah Allah, adalah seperti persyaratan adanya berdiri yang disertai dengan masuk serta menghadapkan muka kepada orang yang masuk itu dan tanpa penggerak lainnya. Selain yang tersebut, dan maksud penghormatan dengan demikian adalah supaya menjadi penghormatan. Karena kalau ia berdiri membelakangi orang yang mau dihormati, atau ia bersabar dahulu, kemudian sudah sejenak, baru ia bangun berdiri, maka tidaklah itu penghormatan namanya. Kemudian sifat-sifat tersebut harus ada, harus dimaklumi dan dimaksudkan. Kemudian tidak lama datangnya pada hati pada satu detik. Yang lama hanyalah menyusun kata-kata yang menunjukkan kepada sifat-sifat itu. Ada kalanya diucapkan dengan lisan, dan ada kalanya dipikirkan dengan hati. Siapa yang tidak memahami niat sholat secara ini, adalah seolah-olah ia tiada memahami niat. Sehingga tiada padanya selain daripada Anda dipanggil supaya mengerjakan sholat pada suatu waktu, lalu Anda terima panggilan itu, dan Anda agak berdiri. Was-was itu adalah semata-mata kebodohan. Segala maksud dan pengetahuan itu berkumpul dalam hati pada suatu keadaan. Dan tidaklah berpisah-pisah satu dengan lainnya di dalam hati. Dari segi dilihat dan diperhatikan semuanya itu oleh hati. Berbeda antara kehadiran suatu dalam hati dan perinciannya dengan pikiran. Kehadiran adalah berlawanan dengan kegaiban dan kealpaan, meskipun tidak diperincikan. Siapa yang mengetahui suatu kejadian, umpamanya, maka ia mengetahuinya dengan suatu pengetahuan dalam suatu keadaan. Pengetahuan itu mengandung beberapa pengetahuan yang mendatang, walaupun tiada diperincikan. Siapa yang mengetahui suatu kejadian, sesungguhnya ia telah mengetahui yang ada atau maujud, yang tidak ada atau makdum, yang dahulu dan yang kemudian, dan waktu. Dan yang dahulu itu adalah untuk tiada, dan kemudian itu adalah untuk ada. Segala pengetahuan tadi tersimpul di bawah pengetahuan dengan suatu kejadian itu dengan dalil bahwa orang itu mengetahui kejadian itu apabila ia tidak mengetahui yang lain. Kalau umpamanya ditanyakan kepadanya, adakah Anda mengetahui yang dahulu, atau yang kemudian, atau tidak, atau terdahulu tiada, atau terkemudian ada, atau waktu yang terbagi kepada yang dahulu dan yang kemudian? Lalu ia menjawab, aku tiada mengetahuinya sekali-kali. Maka adalah dia itu pembohong. Dan perkataan itu bertentangan dengan perkataan, aku mengetahui kejadian itu. Dari kebodohan dengan pengertian yang halus ini, melonjaklah ke was-wasan itu. Orang yang was-was itu memberatkan dirinya untuk menghadirkan ke dalam hatinya pengertian keduhuran dalam waktu atau ada dan fardu dalam suatu keadaan yang terperinci dengan kata-kata yang dibaca. Yang demikian itu adalah mustahil. Kalau yang memberatkan diri yang demikian mengenai bangunnya untuk menghormati seorang ahli ilmu, niscaya amat sukarlah baginya. Dengan pengetahuan tersebut, tertolaklah was-was itu. Yaitu ia mengetahui bahwa menuruti perintah Allah Ta'ala dalam niat adalah seperti menuruti perintah lainnya. Kemudian, aku tambahkan untuk lebih memudahkan dan menjelaskan, bahwa kalau orang yang was-was itu tidak memahami niat, kecuali dengan menghadirkan segala keadaan itu dengan terperinci dan tidak tergambar dalam hatinya dengan sekaligus mengikuti perintah Allah dan ia menghadirkan secara keseluruhan yang demikian itu waktu sedang bertakdir dari permulaannya sampai kepada penghabisannya, di mana ia tiada selesai daripada takdir itu melainkan telah berhasillah niat tadi. Niscaya memadailah yang demikian. Kita tidak memberatkan orang yang was-was itu bahwa menyertakan memulai tadi dengan awal takdir atau dengan akhir takdir, karena yang demikian adalah amat memberatkan. Dan kalau ia disuruh, tentu telah menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang dahulu, dan tentulah mendatangkan was-was bagi seseorang daripada sahabat dengan niat. Maka tidak terjadinya yang demikian itu adalah menjadi dalil, bahkan niat itu menjadi mudah bagi orang-orang was-was, selayaknya dicukupkan dengan itu, sehingga ia terbiasa yang demikian dan ia terpisah dari sifat was-was dan tidak memaksakan dirinya dengan meyakinkan yang demikian itu. Karena untuk meyakinkan itu menambahkan kewaswasan. Telah kami sebutkan dalam Al-Fatawa cara-cara yang meyakinkan untuk mendatangkan keyakinan bagi segala pengetahuan dan maksud-maksud yang berhubungan dengan niat, di mana para ulama memerlukan untuk mengetahuinya. Adapun orang awam mungkin membawa kemadharatan mendengarnya dan membangkitkan was-was kepada mereka. Dari itu kami tinggalkan menerangkannya. Masalah. Seyugialah makmum tidak mendahului imam pada rukuk, sujud, pada bangkit daripada keduanya, dan pada perbuatan-perbuatan yang lain. Dan tidak seyogianya makmum menyamai imam, tetapi hendaklah dia mengikuti imam dan menuruti di belakangnya. Inilah arti mengikuti imam. Kalau makmum itu menyamai imam dengan sengaja, tidaklah batal salatnya. Sebagaimana kalau makmum itu berdiri di samping imam, tidak terbelakang daripada imam. Kalau makmum itu mendahului imam, maka mengenai batal sholatnya terdapat perbedaan paham di antara para ulama dan tidaklah jauh daripada kebenaran kalau dihukum dengan batalnya karena diserupakan dengan kalau makmum itu lebih kemuka tempat berdirinya daripada imam. Bahkan ini lebih utama lagi, karena berjamaah ialah mengikuti imam pada perbuatan, bukan pada tempat berdiri. Maka mengikuti pada perbuatan itu adalah lebih penting. Disyaratkan, tidak kemuka pada tempat berdiri adalah untuk memudahkan bagi makmum mengikuti perbuatan imam dan untuk memperoleh bentuk mengikuti itu. Karena selayaknya lah bagi yang diikuti mendahului daripada yang mengikuti. Tidak adalah cara bagi makmum mendahului perbuatan imam kecuali ia terlupa. Karena itulah Rasulullah SAW sangat menantangnya dengan sabdanya. Apakah tidak takut orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imam, bahwa diputar oleh Allah kepalanya itu menjadi kepala keledai? Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Adapun terkemudian, daripada imam dengan satu rukun tidaklah membatalkan sholat. Yang demikian itu, umpamanya, imam iktidal dari ruku, sedang makmum belum lagi ruku. Tetapi terkemudian sampai batas ini adalah makruh. Kalau imam telah meletakkan dahinya ke lantai, sedang makmum belum lagi sampai kepada batas ruku, niscaya batalah sholat makmum itu. Begitu pula, kalau imam telah meletakkan dahinya untuk sujud kedua, sedang makmum belum lagi sujud pertama. Masalah. Berhaklah orang yang menghadiri sholat, apabila melihat orang lain berbuat salah pada sholatnya, menegur dengan memperbaiki dan menantang. Kalau kesalahan itu timbul pada orang bodoh, maka hendaklah orang bodoh itu dikawani dan diajari. Di antara yang tersebut itu, ialah menyuruh menyamakan sholat, melarang sendirian berdiri di luar sholat, dan menegur orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imam dan lain-lain sebagainya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, neraka wailun bagi orang berilmu daripada orang bodoh yang tidak diajarinya. Diriwayatkan At-Tailani dari Anas. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang melihat orang berbuat salah dalam sholatnya dan tidak ditegurnya, maka dia adalah sekutu orang itu dalam kedosaan. Dari Bilal bin Sa'ad bahwa ia berkata, kesalahan apabila disembunyikan maka tidak mendatangkan madarat kecuali atas orang yang berbuat kesalahan itu. Apabila kesalahan itu telah lahir dan tidak diadakan perubahan, maka adalah memberi madarat kepada orang awam. Pada hadis disebutkan bahwa Bilal meratakan saf-saf salat dan memukul ujung betis mereka dengan cambuk. Dari Umar radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Periksalah saudara-saudaramu yang tidak hadir pada salat. Apabila kami dapati mereka tidak menghadiri salat, kalau mereka sakit, maka hendaklah kamu kunjungi mereka. Dan kalau mereka sehat, maka hendaklah kamu menentang mereka. Menentang itu ialah membantah terhadap orang yang meninggalkan jamaah." Tidak layaklah mempermudah-mudahkan sholat jamaah. Orang-orang dahulu bersangatan benar padanya. Sampai sebagian mereka membawa jenazah pada sebagian orang yang meninggalkan sholat jamaah sebagai pertanda bahwa orang matilah yang meninggalkan jamaah, tidak orang yang hidup. Siapa yang masuk masjid hendaklah menuju sebagian kanan, shaf. Jadi itulah berdesak-desakan manusia ke jurusan itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah kosonglah bagian diri shaf. Maka menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meramaikan bagian diri masjid adalah baginya dua kali pahala. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Manakala dijumpai seorang budak dalam shaf dan ia sendiri tidak memperoleh tempat, maka bolehlah ia mengeluarkan budak itu ke shaf belakang dan ia masuk ke tempat tadi. Ini maksudnya kalau budak itu belum dewasa. Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya mengenai masalah-masalah yang meratai bencananya. Dan akan datang hukum beberapa sholat yang berterai-berai dalam kitab wirid. Insya Allah Ta'ala. Bab ke-7. Tentang sholat sunat atau sholat nawafil. Bahwa selain dari sholat-sholat fardu terbagi kepada tiga bagian, yaitu sunat, mustahab, dan tatawu. Yang kami maksudkan dengan sunat ialah yang dinukilkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau rajin mengerjakannya, seperti salat sunat rawatib di belakang salat fardu, salat duha, salat witir, salat tahajud, dan lainnya. Karena sunat atau sunnah adalah ibarat jalan yang selalu ditempuh. Yang kami maksudkan dengan mustahab ialah yang datang hadis menerangkan keutamaannya dan tidak dinukilkan bahwa Nabi SAW rajin mengerjakannya. Seperti apa yang akan kami nukilkan tentang sholat siang dan malam dalam seminggu, dan seperti sholat ketika keluar dari rumah dan masuk ke dalam rumah, dan lain-lain sebagainya. Yang kami maksudkan dengan tatawu ialah yang lain dari itu, yang tidak datang kepada asal. Hanya hamba berbuat tatawu atau amalan sunat yang dan bakti karena ingin bermunajat dengan Allah Ta'ala dengan sholat yang telah diterangkan agama keutamaannya secara mutlak, seolah-olah ia berderma karena tidak disunatkan sholat itu secara khusus, tetapi disunatkan mengerjakan sholat secara mutlak. Tatawu adalah ibarat daripada berderma atau bertabarruk. Salat yang tiga macam tadi dinamakan salat nawafil dari segi bahwa kata-kata an-nasa ialah tambah karena jumlahnya menambahkan kepada salat fardu. Kata-kata nafilah, catatan, nafilah kata tunggal atau mufrad dari nawastu. Dan kata-kata nawafil adalah jamak. Dan kata-kata an-nafi adalah masdarnya atau asal kata-kata tersebut. Dan terjemah. Kata-kata nafilah, sunat atau sunnah mustahab dan tatawu kami maksudkan memberikan istilah kepadanya ialah untuk memperkenalkan maksud-maksud tersebut tadi, dan tidak ada salahnya orang yang merubah istilah itu. Maka tidak ada artinya perbedaan kata-kata setelah difahami maksudnya. Masing-masing bagian tadi berlebih kurang derajat kelebihannya sepanjang yang datang dari hadis dan asar yang menerangkan kelebihannya dan menurut tingkat kerajinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dan menurut sahnya dan terkenalnya hadis-hadis yang meriwayatkannya. Dari itu dikatakan salat sunat yang dikerjakan dengan berjamaah adalah lebih utama dari salat sunat yang dikerjakan dengan sendirian. Dan yang lebih utama dari salat sunat yang dikerjakan dengan berjamaah ialah salat hari raya. Kemudian salat gerhana bulan atau matahari. Kemudian salat minta hujan atau salat istisqa. Dan yang lebih utama dari salat yang dikerjakan sendirian ialah salat witir. Kemudian dua rakaat fajar atau sebelum salat subuh. Kemudian sunat-sunat rawatib sesudah yang dua ini menurut tingkat kelebihan kurangnya. Ketahuilah bahwa salat nawafil mengingat kepada hubungannya terbagi pada yang berhubungan kepada sebab seperti salat gerhana dan salat minta hujan dan yang berhubungan dengan waktu. Dan yang berhubungan dengan waktu terbagi kepada yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya siang dan malam, atau dengan berulang-ulangnya minggu, atau dengan berulang-ulangnya tahun. Maka jumlahnya ada 4 bagian. Bagian pertama, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya siang dan malam, yaitu 8-5, yaitu salat sunat rawatib dari 5 salat fardu, dan 3 yang lain yaitu salat duha, salat yang dikerjakan di antara maghrib dan isya, dan salat tahajud. Pertama, sunat rawatib subuh, yaitu 2 rakaat. Bersabda Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Masuk waktunya dengan terbit fajar shadid, yaitu yang melayang, tidak memanjang. Mengetahuinya dengan memandangnya adalah sukar pada mulanya, kecuali orang yang mempelajari tempat kedudukan bulan atau mengetahui persamaan terbitnya dengan bintang-bintang yang kelihatan dengan mata. Lalu diambil dalil dengan bintang-bintang itu atas terbitnya fajar. Dapat dikenal fajar itu dengan bulan pada 2 malam hari tiap-tiap bulan, karena bulan terbit bersama fajar pada malam 26 dan terbit cahaya fajar serta terbenam bulan pada malam 12 dari tiap-tiap bulan. Ini adalah menurut kebiasaan dan terjadi padanya terlebih kurang pada sebagian buruj. Untuk menerangkannya memerlukan kepada waktu panjang. Dari tempat kedudukan atau munajil bulan adalah termasuk yang penting bagi murid, sehingga ia mengetahui batasan waktu pada malam hari dan subuh.